قال شارح قوله هو الأول الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذا الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته. معنى yang mana ini? Al-awwal. Jadi azim udah? Oh, udah. Nah. Baik, kita baca dulu matannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qawluhu subhanahu wa huwa al-awwal wal akhir wa dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan dialah Allah al-awwal. Yang awal wal akhir fala nihayata lahu, tidak ada akhir bagi Allah. Wal zahir al ali wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Naam, tafadhal. Qala rahimahullah qawluhu wal awwal al jumlatu huna ja'at ma'rifatu tarafain fahiya tufidu ikhtisasahu subhanahu bi hadhihi al asma'il arba'ati ma'aniha ala ma yaliku bijalalihi wa azimatihi fala yusbitu li ghayrihi min dhalika shay'un wa qad ishtarabat ibaratul mutakallimina fi tafsiri hadhihi al-asma'i wala da'iya li hadhihi at-tafsirati بعدما ورد تفسيرها عن المقصوم صلوات الله وسلامه عليه فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فالك الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناسيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي أني الدين وأكلني من الفقر فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظيمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء بكل وجه. نعم. Ya, qauluh kata Syekh di sini wa huwal awwalu, ini jumlatuhuna, al jumlatuhuna di sini ja'at mu'arrafah. Ya, ja'at mu'arrafata at-tarafain. Ini jumlah mu'arrafah. Ya, jumlah mu'arrafah tarafain. Jumlah mu'arraf yang dimakrifatkan, ya, dari dua sudut. Wa huwal awwal wal akhir. Huwa di situ huwa ma'rifah, al awwalu ma'rifah. Nah, fahiya tufidu ikhtisasahu subhanah, maka ini memberikan faedah pengkhususan Allah Subhanahu wa taala bihadihil asyai al-arba'ah, dengan empat hal ini. Allah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Hah? Oh, nah, bihadihil asma', dengan nama empat yang ini. Wa ma'aniha ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi. Azamah. Dan makna-maknanya ialah yang layak dengan kemuliaan Allah, wa azamatihi, dan keagungannya. Fala yasbutu li ghairihi, maka tidak sabit nama-nama ini atau tidak diperbolehkan. Antum boleh baca yasbutu, boleh juga dibaca yusbatu. Bisa dua-duanya. Bisa yasbut, bisa yusbat. Kalau yasbut fi'il ma'lum, yusbat fi'il bina'lil ilmajuhul. Maka ya tidak diperbolehkan ligairihi bagi selainnya, selain Allah, minta dikasih dari empat nama tersebut sedikit pun. Enggak boleh disematkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Waqad ittarabat ibaratul mutakallimin. Maka ibarah ini adalah fa'il dari ittarabat. Ya, goncang. Maka ibaratul mutakallimin, ya, ungkapan-ungkapan para ahli kalam, ya, ahli kalam, ya, sungguh telah goncang. Fi tafsiri hadhil asma, dalam menafsirkan nama-nama Allah ini. Ya, kaum mutakallimin mereka menafsirkan nama-nama al-awwal, al-akhir ini dengan tafsiran yang goncang. Ya, wala da'iya li hadhihi tafsirati ba'da ma warada tafsiruha 'anil ma'sumi. 'Anil ma'sumi shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi. Siapa yang dimaksud dengan al-ma'sum di sini? Siapa yang dimaksud dengan al-ma'sum? Rasulullah SAW. Ya, maka kata beliau, wala da'iya. Maka tidak ada hal yang tidak ada hal yang mengharuskan untuk menyinggung lihadhihi tafsirat, ya, tafsir-tafsir ini, tafsir-tafsir kaumnya, ahli kalam dari kalangan Jahmiyah, ya, maupun yang lainnya, ya, tafsir-tafsir empat nama tadi, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, maka la da'ya. Tidak ada hal yang mengharuskan kita untuk menyinggung tafsir-tafsir tadi, ba'dama warada tafsiruha, setelah terdapat tafsirnya, anil ma'sum, dari orang yang ma'sum, salawatullahi wasalamu alaih, itu Nabi Muhammad SAW. Faqad rawi Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan di kitab sahihnya, ya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, annahu kana yakulu idha awa ila firasihi. Nabi SAW, tatkala beliau mengucapkan, idha, tatkala, awa, beliau mendatangi, ila firasihi, tempat tidurnya, beliau berdoa, Allahumma rabbis samawati saba, ya Allah, Rabb tujuh langit, Rabbil ard, dan Rabbnya bumi, wa Rabbi kulli syai, dan Rabbnya segala sesuatu, faliqal hubbi, faliqal habbi, yang memecah faliq, ini faliq dia, ya, dia adalah badal dari Rabba, karena Rabba adalah munada mansub, takdirnya ya Rabba, gitu kan, ya, faliqal habbi, yang memecah biji-bijian, wanawa, biji buah-buahan, munzilat taurati, yang menurunkan taurat, wahaya wal injili wal qur'ani, yang menurunkan taurat injil qur'an, a'udzubika, aku berlindung pada engkau, min syarri kulli syarrin, dari segala keburukan, orang-orang yang memiliki keburukan, anta akhidun binasiyatihi, engkaulah yang memegang ubun-ubunnya, antal awwalu, engkau adalah al-awwal. Ditafsirkan oleh Nabi. Apa al-awwal? Falaisa qablaka syai'un. Maka tiada sesuatu apapun yang sebelum engkau. Antal akhir, engkau adalah al-akhir. Falaisa ba'daka syai'un. Tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Wa antal zahir, engkau adalah al-zahir apa? Falaisa qaw fauqaka syai'un. Maka tidak ada sesuatu apapun yang di atas engkau. Wa antal batinu, dan engkau adalah al-batin, ya, falaysa dunaka syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun di bawah engkau. Iqdi anni ad-daini, ya, iqdi, tunaikanlah utangku, aghnini minal faqr, dan cukupkanlah diriku dari kefakiran. Ini tafsir nama al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Ini tafsirnya dari Nabi. Hadihi tafsirun wadihun, maka tafsir ini wadih, jelas sekali, jami'un, yang mencakup yang sudah mengumpulkan semua makna, ya, yadullu ala kamali azamatihi subhanah, yang menunjukkan kepada kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu muhitun bil asya, dan bahwasanya Allah meliputi segala hal, ya, min kulli wajhin, dari segala sisi. Nah, ya, tafadhal dibaca berikutnya. Abu Aqila. Kama anna asmahu dhahiru فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسم الأول dallun ala qidamihi, bukan qadam, wa azaliyatihi azali. Akhiru, awal akhir, bukan akhir. Akhiru dallun ala baqaihi wa badiyatihi. Nah, ya. Fal awal al akhir bayanun, maka awal akhir itu adalah penjelasan di ihatati zamaniyah, atas cakupan seluruh waktu. Zahir batin bayanun li hatatil makan. Sedangkan nama Allah al zahir batin itu penjelasan atas cakupan Allah, ya, atas seluruh apa namanya makan, nah, makaniyah. Nah, ya, qala rahimallahu taala kana anna kama anna asmahu, sebagaimana nama Allah az-zahir ya dulu ala annahu al-ali, menunjukkan bahwa Allah itu al-ali, tinggi. Fawqa jami'i khalqihi, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Fawqa, di atas. Ya, jami'i seluruh makhluk-makhluknya. Fala syai'ah, maka tiada sesuatu apapun. Minha fawqahu, maka tiada sesuatu apapun yang di atas Allah. Famadaru hadhil asma'i, maka kisaran seluruh nama-nama ini, al-arba'ati, nama-nama yang empat ini, alal ihatati, kisarannya itu atas cakupan. Ya, kalau awal akhir cakupan zaman, zahir batin cakupan makan. Fahatat awaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awail wal awakhir, maka awaliyah Allah dan akhiriyah Allah itu ahatat, meliputi, bil awail, dengan segala awal-awal, wal awakhir, dan dengan segala akhir-akhir. Wa ahatat zahiriyatuhu wa batiniyatuhu bi kulli zahirin wa batin, maka zahiriyah Allah dan kebatiniyah Allah itu meliputi segala yang zahir dan segala yang batin, apapun yang nampak yang di atas. Fasmuhu al-awwal dallun ala qidamihi wa azaliyatihi. Ya, maka nama Allah al-awwal ini menunjukkan kepada qidamihi. Qidam itu lal-awwal, la awwala lahu, yang tiada awal baginya. Wa azaliyatihi, dan azaliyah la bidayata lahu, tidak ada permulaan baginya. Wasmuhu al-zahir wasmuhu al-akhir dallun ala baqaihi wa abadiyatihi. Nama Allah al-akhir menunjukkan kepada baqaihi, kekalnya, wa abadiyatihi, dan sifat dan abadinya. Ya, dan nama Allah zahir dalun ala uluwihi wa azamatihi, menunjukkan kepada uluwihi, ketinggiannya, wa azamatihi, keagungannya. Dan nama Allah al-batin menunjukkan kepada qurbihi, dekatnya, wa ma'iyatihi, dan apa namanya sifat kebersamaannya kepada makhluk. Nah, luar biasa ini ya. Barakallahu fiik. Tafadhal. Mas Imam. Kemudian summa khutimat al-ayatu bima tufidu ihatata. Misqalu fa'il. Fi sya'ni mudaf. Awalima. Kullaha fi qabdah, qabdah qabat genggaman, fi qabdati yadihi, wa takrirahu, wa hasuna, wa hasuna dhalika limaji'iha baina awsafin mutaqabilatin. Qad sabaqa yasbiku. Qad yasbiku ila al-wahdi akhiriyata. Tawahumu. Nah. Ya, barakallahu fiik. Di mana tadi bacanya Mas Imam? Summa khutimat, ya. Al-ayah, kemudian ayat ini ayat kursi ditutup. Ya, bima tufidu ihatata ilmi. Ya, ditutup dengan sesuatu yang memberikan faedah, ihatata ilmi, cakupan ilmunya, bi kulli syai'in, atas segala sesuatu, minal umuril madiyah wal hadirah, dari segala perkara yang telah lalu dan yang saat ini, wal mustaqbalah, dan yang akan datang. Ya. Wa minal alam al-ulu al-ulwi, dan juga ya, cakupan ilmunya atas segala sesuatu dari alam yang atas, wasufli, dan yang bawah. Wa minal wajibati, dan yang wajib ditetapkan, wal jaizati, dan yang boleh ditetapkan. Maksudnya, ini istilah-istilah kaum mantiqiyun yang lafaz ini sering digunakan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam sendiri di kitab-kitab beliau tatkala beliau membantah ya ahli mantik, ahli kalam, para falasifah, beliau menggunakan dengan istilah wajibat jaizat. Ya. Kalau wajibat wajib ditetapkan yaitu Allah. Sedangkan jaizat itu yang boleh ditetapkan akal makhluk. Ya, na'am, wajibat ya ma la yajuzu fil aql. Ya, intifa'uha. Yang tidak boleh ya, dinafikan secara akal. Ini maksudnya Allah, yaitu Al-Khaliq. Nah, sedangkan ya, ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan lawannya jaizat ini adalah makhluk. Ya. Ya, jadi wa minal wajibat, dan juga ilmu Allah mencakupi segala sesuatu dari wajibat. Dari wajibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri, wal jaizat makhluk, wal mustahilat dan mustahilat. Ya. Mustahilat itu mumtana'at. Itu yang tidak diketahui oleh akal. Ya. Penafiannya dan juga tidak terdapat wujudnya. Ya. Jadi Allah lebih mengetahui ini tidak boleh terjadi. Itu ada ilah yang lain. Nah, ini ya. Ini termasuk mufradat yang muncul nanti ya di kajian akidah asma sifat di buku lanjutan, semisal yang paling mudah ya di Al-Qaid Al-Musla, atau di lanjutannya semisal ya risalah tatburiyah. Nah, ini mustalah akidah itu mustahilat ya, itu yang tidak diketahui oleh akal penafiannya dan juga tidak diketahui wujudnya. Misal seseorang berkata kepada antum ya, jika mumtani'ah wujud itu ya namanya jadi di ini Allah mengetahui hal ini tidak boleh terjadi. Yaitu ada ilah selain Allah. Ini namanya mustahilat. Fala yagibu an ilmihi mithqalu dzarratin. Maka mithqalu dzarrah. Apa namanya? Dzarrah itu kan artinya apa? La. Hah? Misqala dzarratin itu namanya, kalau Bani Himyar menerjemahkannya dengan semut kecil yang paling kecil yang punya telur. Nah, itu misqala dzarrah. Nah, kalau orang Arab menerjemahkan secara umum, biji yang paling kecil yang ada di dunia ini. Ya, yang paling kecil. Mungkin Anda melihat satu butir pasir kecil. Ternyata ada lagi yang lebih kecil. Nah, itu misqala dzarrah, bukan biji sawi. Biji sawi mungkin ada yang lebih kecil. Ya kan? Biji sawi semana? Hah? Enggak kecil kan? Ada yang lebih kecil lagi. Ya, jadi keliru kalau menerjemahkan dengan biji sawi. Ya, fala yaqibu an mislihi an ilmihi misqala dzarratin. Maka misqalu dzarrah, ini fa'il dari yaqibu. tidak ada yang tidak diketahui dari ilmunya, fil ardi wala fis sama, baik itu di bumi maupun di langit. Nah, ya, fal ayatu kulluha fi sya'ni ihatati rabbi subhan, maka ayat ini semuanya ya itu pada ya cakupan Rabb Allah Subhanahu wa taala bi jami' khalqihi, dengan seluruh makhluknya, min kulli wajhin, dari segala sisi, wa annal awalima, dan bahwasanya alam-alam, awalim jamak taksir dari alam, kullaha, semuanya fi qabdati yadih, itu berada dalam genggaman Allah, tangannya, tangan Allah, ka khardalah, seperti biji yang kecil fi yadil abdi, yang berada di tangan seorang hamba. Khardalah, biji yang kecil. La yafutuhu minha syai'un, yang sesuatu apapun, la yafutuhu minha, tidak terluput darinya, dari ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ata baina hadhihi sifati bil waw, ya, kemudian ya, sifat-sifat ini datang dengan waw, ma'a annaha jariyatun, waw ataf wal awwal wal akhir wa zahir wal batin, itu huruf waw ya, ma'a annaha, padahal ya, nama-nama tadi, sifat-sifat tadi ya, jariyatun ala mausufin wahid, oh bukan, ini pada apa ya, penutupan ayat ya, wa huwal aliyul azim, gitu ya, bil wa ma annaha, padahal ya sifat-sifat tadi jariyatun, di atas, ala mausufin wahidin, di atas dari yang disifati ya, satu yang disifati, li ziyadati taqriri tauhid, untuk menambah takrir, penetapan wa ta'kid akhwan, dan penegasan, di annal wawa, karena huruf waw taqtadi tahqiq al-wasfi, itu menunjukkan kepada tahqiq, penegasan al-wasfi, sifat al-mutaqaddimi, yang lalu, wa taqrirahu, dan menguatkannya, taqrira maktub dari tahqiqa, wa hasuna dhalika limajiha, dan yang demikian itu baik dengan datangnya, baina awsafin, di antara sifat-sifat ya mutaqabilatin, yang berhadap-hadapan, qad yasbiqu ilal wahmi, yang terkadang mendahului ya, qad yasbiqu ilal wahmi istibadul ittisali biha jami'an, yang terkadang istibadul ittisal, menjauhkan, bersambung dengannya seluruhan, itu terkadang mendahului kepada waham. Ya. Waham itu maksudnya apa? Salah paham, salah persepsi. Fa innal awaliyata, karena sesungguhnya awaliyah tunafil akhiriyah, menafikan akhiriyah, bid zahir, pada zahirnya, wa kadzalika zahiriyah, demikian pula zahiriyah wal batiniyah, fandafa'a tawahhumu al inkari, itu tertolaklah tawahum, membayangkan al-ingkari, pengingkaran, bidzalika ta'kid, dengan penguatan tersebut. Nah, Allah alam bisawab. Ya. Yakfi insyaAllah, kita lanjut dengan al-mutammimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.